Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah amma ba'd. Qala al-imam al-hafiz al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala al-kabirat al-rabi'ah fi tarki salah, dosa besar yang keempat yaitu meninggalkan as-salah. Salat di sini maksudnya adalah salat fardu dari subuh hingga ke waktu isya. Dan telah kita ketahui bahwasanya as-salah ini termasuk dari arkanul Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan memasukkannya pada rukun Islam yang kedua setelah kalimat asyhadah. Dan salat fardu ini adalah merupakan satu kewajiban yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Dan jika kita melihat beberapa al-adillah yang datang dalam sunnah semakin menggambarkan bahwasanya ibadah sholat ini adalah merupakan sesuatu yang sangat besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Hingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyamakannya dengan umudu al-Islam, tiangnya al-Islam. Bisa kita bayangkan bila mana satu bangunan memiliki tiang yang rapuh, maka akan runtuh bangunan tersebut. Disebutkan oleh mereka para ulama, di antara dari perkara yang menunjukkan tentang betapa besarnya sholat ini di sisi Allah Azza wa Jalla adalah ditinjau dari sisi diwajibkannya ibadah sholat ini oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Bila kita melihat proses hingga diwajibkannya sholat ini oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, maka kita akan melihat bahwasanya as-salah adalah satu kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan secara langsung kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihi salat wassalam. Dalam peristiwa Isra demikian pula Mi'raj. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya, Allah Azza wa Jalla wajibkan melalui Jibril alaihi salatu wassalam yang menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kewajiban-kewajiban tersebut. Dan terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang hukum seorang yang meninggalkan salat tersebut karena takasulan, karena malas. Sebagian menyebutkan dia terjatuh ke dalam dosa besar, sebagian menyebutkan pelakunya terjatuh ke dalam kekafiran. Kita langsung bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan. Maka muncullah generasi setelah mereka yang generasi tersebut meninggalkan salat yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wattaba'u syahwat, dan mereka mengikuti syahwat-syahwatnya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak dengan dia meninggalkan, menelantarkan as-salah, dia akan mendapatkan ghayya, kebinasaan. Illa man taba wa amana wa amila saliha, kecuali seorang yang bertobat, beriman dan melakukan amalan yang saleh. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, laisa ma'na adha'uha tarakuha bil kulliyah. Kata Ibnu Abbas, bukanlah makna dari kalimat adha'uha di dalam ayat ini artinya adalah meninggalkan ibadah salat ini secara kulliyah, secara total. Bukan seperti ini yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Walakin kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, akharuha an awqatiha. Tapi makna dari adha'uha maksudnya adalah mengakhirkannya dari waktu-waktunya. Allah Azza wa Jalla mewajibkan ibadah salat ini, demikian pula Allah Azza wa Jalla wajibkan ibadah salat tersebut dijalankannya sesuai dengan waktu-waktu yang diwajibkan pula oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini bagi mereka orang-orang yang beriman adalah dari sisi waktu-waktunya juga ditentukan dalam keadaan diwajibkan pula oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, agar seorang menjalankan salat tersebut pada waktunya. Sehingga maksud di dalam ayat ini kata Ibnu Abbas adalah sekelompok manusia, sekelompok orang yang mereka mengakhirkan salat dari waktu-waktunya, tidak menjalankan sebagaimana waktu yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya. Wa qala Sa'id bin al-Musayyib imam tabi'in rahimahullah, berkata Sa'id bin al-Musayyib imamnya para tabi'in rahimahullah, huwa alla yusalli adh-dhuhra hatta ya'ti al-'asr. Maksudnya adalah seorang yang dia tidak mengerjakan salat zuhur hingga datang waktu asar. Wala yusalli al-'asr illa al-maghrib. Dia tidak mengerjakan salat asar hingga waktu maghrib baru dia kerjakan, diakhirkan. Wala bala yusalli al-maghrib ila al-isha, demikian pula dia tidak mengerjakan salat maghrib hingga waktu isya berarti diakhirkan. Wala yusalli al-isha ila al-fajr, dia tidak mengerjakan salat isya hingga memasuki waktu al-fajr. Berarti makna yang disebutkan oleh al-imam Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah sama dengan yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu mengakhirkan ibadah sholat tersebut dari waktu-waktu yang ditetapkan. Ini makna adha'u, orang-orang yang menelantarkan as-salat yang diancam akan mendapatkan ghayya, kesengsaraan, kebinasaan. Wala yusalli al-fajra ila tulu'i syamsi, dia tidak pula mengerjakan salat fajar hingga terbitnya matahari. Faman mata wa huwa musirrun ala hadhihi al-halah wa lam yatub wa'adahu Allahu bighayyin. Maka seseorang yang meninggal dalam keadaan dia terus-menerus berada pada keadaan yang seperti ini dan tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah janjikan untuknya dia akan mendapatkan al-ghayy. Makna dari al-ghayy kata Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, huwa wadin fi jahannam ba'idun qa'ruhu khabithun ta'muhu. Yaitu satu lembah di neraka jahannam yang sangat dalam qa'ruhu, dasarnya khabithu ta'muhu, dan sangat jelek bentuknya. Artinya apa? Seseorang yang mengakhirkan waktu sholat hingga memasuki waktu sholat yang berikutnya diancam dengan ancaman yang demikian besar oleh Allah Azza wa Jal. Dia mendapatkan ghay, mendapatkan al-ghay, yakni dalam artian dia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jal di lembah, dari lembah-lembah neraka jahannam. Bila seorang yang mengakhirkannya namun masih mengerjakannya, namun dia akhirkan hingga memasuki waktu sholat yang berikutnya saja, mendapatkan ancaman yang demikian besar, yang demikian keras. Maka apalagi seorang yang dia meninggalkan ibadah sholat tersebut. Apakah dia tinggalkan sebagiannya, dia masih kerjakan sebagiannya, ataukah yang lebih parah daripada itu, dia tinggalkan seluruh dari ibadah sholat. Ini tentu akibat yang diderita oleh pelakunya lebih besar dibandingkan keadaan yang tadi kita sebutkan di dalam surat Maryam. Nah, bahkan sebagian tabi'in menyebutkan bahwasanya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yarawna min al-a'mali tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Mereka berpandangan tidak ada di sana satu amalan yang apabila seorang meninggalkannya akan menyebabkan pelakunya kufur selain daripada amalan as-salah. Naam. Ala khilaf bainal ulama, walaupun memang terjadi perselisihan di antara mereka para ulama, namun kita sepakat pada satu kesimpulan bahwasanya seorang yang meninggalkan ibadah salat dia tentu terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Dia telah terjatuh ke dalam dosa yang demikian besarnya. Karena itulah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin mensifati mereka orang-orang mukmin dari kalangan ahli jannah dengan sifat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang hafizun atau daimun, yang senantiasa menjaga solatnya. Alladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah-ibadah solatnya. Naam. Lebih daripada ini, seseorang yang tidak mengerjakan sholat secara berjamaah saja. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya dengan peringatan yang demikian keras. Walaqad hamamtu an amura bis-salati fatuqama. Sesungguhnya saya berkeinginan untuk memerintahkan seorang agar mengimami kaum muslimin mengerjakan as-salat. Summa antaliqu ma'a rijalin wa ma'ahum apa namanya? Kemudian saya keluar bersama sekelompok dari kalangan mereka manusia dalam keadaan mereka membawa kayu-kayu bakar. Fa uharriqu buyutahum binar. Kemudian saya akan membakar rumah-rumah mereka dengan api tersebut. Akan membakar rumah-rumah mereka, orang-orang yang ketika kaum muslimin mengerjakan sholat tersebut di masjid-masjid dalam keadaan ternyata dia tidak berangkat ke masjid tersebut dengan uzur yang syar'i, tanpa ada uzur yang syar'i. Nah, وقال تعالى في آية أخرى الله تعالى juga berfirman pada ayat yang lainnya فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Maka celaka bagi mereka orang-orang yang salat. للمصلين salat artinya menunjukkan bahwasanya salat tersebut mereka masih mengerjakannya, tidak meninggalkannya. Masih mengerjakannya, tidak meninggalkannya. Namun tatkala mereka mengerjakan salat tersebut, Allah Azza wa Jalla menyebutkan alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang lalai dari ibadah-ibadah salatnya. Maksudnya lalai di sini adalah ghafiluna anha. Mereka melalaikannya. Mutahawinuna biha, bermudah-mudahan tatkala menjalankannya. Bisa mungkin bentuknya diakhirkan, bisa mungkin bentuknya dia mengerjakannya dalam keadaan dipercepat, seakan-akan menunjukkan bahwasanya dia merasa berat untuk menjalankannya. Nah, tidak menjalankan sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sa'ad bin Abi Waqqas, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, sa'altu Rasulullah, saya bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil ladzina hum an salatihim sahun, tentang keadaan mereka orang-orang yang dari ibadah salatnya mereka lalai. Qal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, huwa ta'khirul waqti. Maksud sahun di sini adalah mengakhirkan waktunya. Yang seharusnya tatkala berkumandang adzan zuhur dia akhirkan hingga tidak memasuki waktu asr. Waktu asr juga demikian dia akhirkan hingga tatkala hendak memasuki waktu maghrib, demikian seterusnya. Dia akhirkan. Yang disebutkan dalam hadis ini termasuk dari tipikalnya salatnya mereka orang-orang munafikin. Yang mengakhirkan waktu sholatnya hingga mendekati waktu sholat berikutnya, kemudian tatkala mereka mengerjakan pada waktu yang sempit tersebut, mereka melakukannya dengan sedemikian cepatnya, dengan sangat cepat. Nah, singkatannya lafadznya fanaqaraha akrah, ketika mereka mengerjakannya pada waktu akhir sholat tersebut, mereka pun mengerjakannya demikian cepat. Tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Ini adalah salatnya orang-orang munafikin, salatnya mereka orang-orang munafikin. Disebutkan di dalam khutnat al-arjah yang rajih bahwasanya riwayat ini bukan riwayat yang marfu', namun mauquf, merupakan perkataannya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ayat disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, huwa ta'khirul waqti, ayat maksudnya adalah ta'khirus salati an waqtiha, dia akhirkan salat itu dari waktunya. Samahum musallin lakinnahum lamma tahawanu wa akharuha an waqtiha wa'adahum biwailin wa huwa shiddatul azab. Allah azza wa jalla menamai mereka dengan nama al-musallin, orang-orang yang salat, akan tetapi mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam melakukan ibadah salat tersebut. Mereka mengakhirkannya dari waktunya. Maka Allah Azza wa Jalla menjanjikan mereka dengan mendapatkan wailun, maksudnya adalah syiddatul azab, azab yang demikian dahsyat, azab yang demikian berat. Ini seluruhnya dari keterangan awal, demikian pula apa yang tadi kita sebutkan dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, masih tertuju kepada mereka orang-orang yang masih melakukan ibadah sholat, namun ternyata mereka mengakhirkannya. Mereka mengakhirkannya, tidak menjalankan tepat dari waktu yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wakilah, ada pula yang berpendapat bahwasanya makna wailun adalah wadin fi jahannam, nama lembah di neraka jahannam. Lau suyirat fihi jibalu dunya ladzabat min syiddati harrihi, kalau semisal gunung dari gunung-gunung dunia diletakkan di tempat tersebut, maka pastilah akan meleleh disebabkan karena demikian dahsyatnya panas di lembah tersebut. Demikian dahsyatnya panas yang ada di lembah tersebut. Wal'iyadzubillah. Kalau kita melihat api dinyalakan di tempat yang datar, panasnya itu lebih ringan dibandingkan bila api tersebut diletakkan pada tempat yang menutupi sisi-sisinya, menunjukkan panas api tersebut akan fokus, panas api tersebut akan semakin tertuju pada titik yang di dalam sisi-sisi yang menutupinya. Nah, demikian pula di neraka jahanam, tatkala seorang dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla di lembah, dari lembah-lembah neraka jahanam, tentulah panas yang ada di lembah tersebut jauh lebih dahsyat. Jauh lebih dahsyat. Wal'iyadzubillah. Dari keterangan-keterangan yang tadi kita sebutkan, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, tentulah kita bisa menyimpulkan wajibnya bagi setiap muslim untuk benar-benar memperhatikan sholatnya. Bukan memperhatikan sholatnya artinya hanya sebatas mengerjakannya saja, namun perhatian dari waktu-waktu kapan dia mengerjakan sholat tersebut. Tidak diakhirkan tanpa ada alasan yang syar'i, tidak pula ditunda tanpa ada alasan yang syar'i. Dan perintah ini juga terkena tidak hanya bagi kaum rijal. Kalau bagi kaum rijal, terdapat satu hadis yang menunjukkan wajibnya mereka menjalankan ibadah sholat tersebut di masjid secara berjamaah. Naam. Maka sudah pasti dikerjakan berdasarkan waktunya. Namun kewajiban ini juga terkena kepada kaum nisa, kaum nisa al-muslimat. Wajib pula bagi mereka untuk kemudian mengerjakan ibadah sholat ini pada waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sebagian salaf ada yang tersibukan dengan membuat kayu bakar sehingga mengharuskan baginya untuk kemudian membelah tiap kayu-kayu yang dikumpulkannya. Namun ketika beliau mendengarkan azan, sesibuk-sibuk apapun diletakkan kampanya, ditinggalkan kemudian melakukan persiapan menjalankan ibadah sholat tersebut. Tentulah seorang yang berprofesi sebagai pekerja keras membutuhkan persiapan yang lebih. Mungkin kalau semisal dia berkeringat, mandi, ya kan? Jangan sholat dalam keadaan berkeringat. Nanti kasihan orang yang berada di sampingnya. Harus mandi. Nah, sehingga jangan sekali-sekali bermudah-mudahan di dalam menjalankan ibadah sholat ini pada waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena dari keterangan yang tadi kita sebutkan, seorang yang mengakhirkan waktu sholat tanpa ada hujjah dan alasan yang syar'i mendapatkan ancaman. Dia mendapatkan wail. Ya kan? Dia mendapatkan wail. Atau dia mendapatkan ghai. Mendapatkan lembah. Dari lembah-lembah neraka jahannam wal'iyadzubillah. Kata Imam Dzahabi rahimahullahu taala, wa huwa maskanu man yatahawanu bis-shalah wa yuakhiruha an waqtiha. Ini adalah tempat bagi mereka yang bermudah-mudahan di dalam perkara salatnya. Dia akhirkan dari waktunya. Illa ayyatuba ila Allah taala wa yandama ala ma farrat. Terkecuali apabila pelakunya adalah orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, menyesali apa yang telah dia lakukan, dalam kelanjutan surat Maryam, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna syai'a. Jannati adnin alladhi wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib, sampai dengan akhirnya. Yani ini menunjukkan seorang yang bertobat dan beriman, menyesali perbuatannya dan menjalankan amalan-amalan yang soleh, memperbaiki perbuatannya tersebut, dia jalankan berdasarkan tepat pada waktunya, maka mereka adalah orang-orang yang akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian terlalaikan oleh harta-harta kalian, tidak pula anak-anak kalian, dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka mereka lah adalah orang-orang yang merugi. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, qala al-mufassirun, berkata mereka para ulama ahli tafsir, al-muradu bi dzikrillah fi hadhihi al-ayah as-shalawatul khamsu. Yang dimaksud dengan kalimat zikir kepada Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang mulia ini adalah as-shalawatul khamsu, salat wajib 5 waktu. Ini maksudnya. Artinya Allah Azza wa Jalla memperingatkan kaum mukminin, sesibuk-sibuk apapun dengan urusan dunianya, jangan dia terlalaikan dari mengerjakan ibadah salat wajib tersebut. Demikian pula mengingatkan kaum muslimin, demikian pula muslimat, sesibuk-sibuk apapun aktivitas mereka di rumahnya, mengurusi anak-anaknya, keluarganya, maka jangan sekali-kali mereka terlalaikan dari mengingat Allah Azza wa Jal, artinya menjalankan sholat 5 waktu tersebut pada waktu yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal Rabbul Alamin. Nah, jangan bermudah-mudahan. فَمَنْ اِسْتَغَلَ بِمَالِهِ فِي بَيْعِهِ وَشَرَائِهِ وَمَعِيشَتِهِ وَضَيْعَتِهِ وَأَوْلَادِهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا كَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Maka seseorang yang tersibukkan dengan urusan bisnisnya, dengan urusan hartanya, baik tatkala dia berbisnis untuk berjualan atau berbisnis membeli barang, ataukah dalam rangka untuk mencari ma'isyah, ataukah dalam urusan-urusan harta bendanya, ataukah anak-anaknya, sehingga melalaikan dirinya untuk mengerjakan sholat tersebut pada waktunya, kana minal khasirin, maka dia dikategorikan oleh Allah Azza wa Jalla minal khasirin, termasuk dari orang-orang yang merugi. Menunjukkan orang-orang yang merugi di dalam ayat ini adalah orang-orang yang masih mengerjakan ibadah sholat, namun dia tidak menjalankannya pada waktunya. Disebabkan dia lebih memilih untuk tersibukkan dengan urusan hartanya, urusan dunianya, urusan dagangnya, urusan pekerjaannya. Lebih memilih untuk tersibukkan dengan harta-harta benda miliknya. Demikian pula tersibukkan dengan keluarga-keluarganya. Ini orang-orang yang merugi. Bila mana yang demikian dikategorikan sebagai seorang yang merugi, maka terlebih lagi orang yang meninggalkan ibadah sholat tersebut, kerugian yang mereka dapatkan jauh lebih besar dan lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka saqar. Fama salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Ketika mereka ditanya tentang penyebab, asbab, musabab mereka dimasukkan ke dalam neraka saqar, neraka yang berisikan azab yang demikian dahsyat, mereka mengatakan, dahulu kami tatkala hidup di alam dunia bukan termasuk dari mereka orang-orang yang sholat. Artinya mereka meninggalkannya, mereka tidak mengerjakannya, wal'iyadzubillah. Tentu kerugiannya jauh lebih besar. Wa hakadha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumil qiyamati min 'amalihi as-salah, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in naqasat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari semua amalan-amalan seorang hamba pada yaumil qiyamah adalah amalan sholatnya, sholat wajibnya. Bila ternyata ibadah sholat wajibnya tersebut itu mengalami kebaikan, maka sungguh dia adalah seorang yang beruntung, sungguh dia adalah seorang yang mendapatkan keberhasilan. Wa in naqasat faqad khaba wa khasir, bila mana ternyata memiliki kekurangan, maka sungguh dia telah merugi, sungguh dia telah binasa. Disebutkan dalam riwayat tersebut, fa in intaqasa min fardhatihi syai'un qala Allah taala unzuru hal li'abdi min tatawwu' fayukammalu biha man taqasa min fardhatihi aw min al-fardha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, Aba Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bila mana seorang hamba tatkala dihisab oleh Allah azza wa jalla ibadah salatnya memiliki kekurangan, dia tidak jalankan mungkin tidak khusyuk, dia tidak jalankan mungkin dalam keadaan tidak tumaknina, atau dia jalankan dalam keadaan tidak sempurna, tidak terpenuhi penyempurna dari penyempurna salat, maka Allah azza wa jalla mengatakan, unzuru hal li'abdi min tatawwu', kalian lihat apakah hambaku ini dia memiliki amalan-amalan salat-salat sunnah. Sehingga dengan salat-salat sunnah yang dimilikinya akan bisa menyempurnakan apa yang kurang dari salat fardunya. Di dalam hadis ini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala, di samping terdapat dalil bahwasanya amalan salat tersebut adalah amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah azza wajal, kewajiban yang sangat besar kewajibannya di sisi Allah tabaraka wa taala, sehingga Allah menjadikannya sebagai amalan yang pertama kali seorang hamba itu dihisab. Dan bahkan tidak itu saja, kata Nabi alaihi salatu wassalam, amalan baiknya salatnya sebagai bertanda baiknya semua amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Sebagai tolak ukur keberuntungannya, sebagai tolak ukur keberhasilannya. Demikian pula di dalam riwayat tersebut juga terdapat dalil hasungan motivasi agar seorang mukmin kiat di dalam menjalankan salat-salat sunnah. Apakah bentuknya salat sunnah rawatib, ataukah bentuknya salat-salat sunnah yang lainnya, mungkin salat duha, ataukah salatul lail, ataukah sholat-sholat yang lainnya dari sholat-sholat yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena diharapkan tatkala dia semangat di dalam menjalankan amalan-amalan ibadah sunnah tersebut, maka akan bisa menyempurnakan dari apa yang kurang dari dia menjalankan ibadah sholat wajibnya. Karena gangguan tatkala seorang melakukan ibadah sholat terkhusus sholat wajib demikian banyak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asyaitan pada waktu atau pada saat seorang dia menjalankan ibadah sholat tersebut akan menggodanya, akan memberikan was-was, akan mengatakan kepada dirinya, uzkur kada, kamu ingat ini. Dalam keadaan tatkala dia diingatkan oleh syaitan, dia teringat sesuatu yang dia sebelumnya tidak mengingatnya, sehingga cepat ingin menyelesaikan sholatnya, cepat ingin sesegera mungkin menyelesaikan ibadah sholat yang dilakukannya tersebut. Kalau semisal imamnya bacaannya panjang, muncul rasa jengah, rasa jengkel. Wih, kok lama sekali ini? Lama sekali. Nah. Ini ma'asyal al-ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Benarlah Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya yang demikian sangat berat dirasa kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Di dalam surat An-Nisa Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang perihal keadaan mereka orang-orang munafikin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka adalah orang yang apabila menjalankan ibadah sholat tersebut, mereka melakukannya dalam keadaan bermalas-malasan. Ini sifatnya mereka orang-orang munafikin, bukan sifatnya orang-orang mukmin. Karena sifatnya orang-orang mukmin, Allah Azza wa Jalla menyebutkan yuhafidhun, orang-orang yang menjaga sholat tersebut. Dijaga rukunnya, dijaga pula waktunya, dijalankan sebagaimana mestinya. Ini sifat mereka orang-orang mukminin. Adapun seorang yang tidak demikian, yang bermalas-malasan, setengah-setengah menjalankannya, itu adalah sifatnya mereka orang-orang munafikin, kata Allah Azza wa Jalla. Yura'una an-nas. Kalaupun mereka sholat hanya sekedar bertujuan untuk dilihat oleh mereka manusia. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Athqalu shalawati 'alal munafiqina shalatul isya'i wa shalatul fajri." Sesungguhnya salat yang paling berat dilakukan oleh mereka orang-orang munafikin adalah salat di waktu isya dan salat di waktu al-fajr. Walau alimu ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalau semisal mereka orang-orang munafikin mengetahui keutamaan pada kedua sholat ini, maka pastilah mereka akan berupaya untuk mendatanginya walaupun dalam keadaan habwan, merangkak. Mungkin disebabkan karena dia lemah, mungkin disebabkan karena dia dalam keadaan terluka, namun dia berupaya untuk bisa mendatanginya walaupun dengan merangkak, menunjukkan saking besarnya fadilah keutamaan secara khusus pada dua waktu sholat tersebut, sholatul isya wa sholatul fajr. Bila sholat rawatib sebelum fajar saja, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya dua rakaat sebelum fajar sebagai sholat rawatib, sholat sunnah, bila mana dilakukan, dikerjakan oleh seorang mukmin, khairun minal ardi wa ma fiha, lebih baik dibandingkan, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia dan semua yang ada di dalamnya. Ini Nabi alaihi salatu wasalam ingin menggambarkan bahwasanya pahala yang didapatkan oleh seorang yang mengerjakannya sangat besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, hingga dunia dan seisinya mengalahkan pahala tersebut. Kita kembali kepada kitab. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala mukhbiran an ashabil jahim. Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang perihal keadaan mereka ashabil jahim, penduduk neraka jahim. Ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin, wa lam nakun nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, hatta atana al-yaqin, fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in. Yang menjadi syahid adalah tatkala ditanyakan kepada mereka sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka saqar, mereka mengatakan lam nakum minal musallin, kita dahulu bukan termasuk dari orang-orang yang sholat. Walam nakun nut'imul miskin, kita dahulu bukan termasuk dari mereka orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini ciri-ciri mereka yang dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka saqar. Wal'iyadu billah. Wa qala Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat. ikatan perjanjian yang membedakan antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seorang yang meninggalkan salat tersebut maka sungguh dia telah kafir. Wa qala an-nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Bainal 'abdi wa bainal kufri tarkus salat." Haditsani sahihan. Kedua hadis ini adalah hadis yang sahih. Pembeda antara seorang hamba dengan kekafiran adalah salat. Atau di antara seorang hamba dengan kekafiran adalah dengan dia mengerjakan, dengan dia meninggalkan ibadah salat tersebut. Menunjukkan kalau semisal dia meninggalkannya, maka tidak ada lagi perbedaan antara orang yang meninggalkannya dengan kekafiran. Dalam artian pelakunya menjadi seorang yang kafir di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Nah, dan tadi telah kita sebutkan adanya khilaf di antara mereka para ulama tentang seputar seorang yang meninggalkan as-salah. Wa fi sahih al-Bukhari, walaupun sebagian di antara mereka para ulama tidak menyebutkan bahwasanya salat tersebut adalah kafir, namun mereka semuanya menyebutkan bahwasanya dia telah terjatuh ke dalam dosa yang besar. Ke dalam dosa yang sangat besar. Dalam arti kata, adanya khilaf di antara mereka para ulama tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat bukan sebagai legalitas bagi seorang untuk dia meninggalkan ibadah sholat tersebut. Bukan sebagai legalitas pendukung bagi mereka untuk bermudah-mudahan di dalam meninggalkannya. Nah, namun itu seluruhnya menunjukkan besarnya dosa pelakunya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa fi sahih al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam sahih al-Bukhari sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatathu salatul 'ashri habita 'amaluhu." Seseorang yang terluputkan dari mengerjakan salatul 'ashr, maka sungguh telah terputus amalannya. Salatul 'ashr inilah salat yang ditafsirkan oleh mereka para ulama dengan makna dari salat al-wusta. Salat al-wusta, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Allah perintahkan untuk seorang muslim dia benar-benar memperhatikan ibadah-ibadah salat, namun Allah khususkan dan tekankan dengan seseorang memperhatikan lebih pada salat wusta-nya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya salatul asr adalah salatul wusta adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tentang kisah tersibukannya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari menangkal gangguan penyerangan mereka orang-orang musyrikin. Hingga sahabat yang meriwayatkan kejadian tersebut menyebutkan, "Syaghaluna an salatil wusta ay salatul asr." Mereka sungguh telah menyibukkan kami dari mengerjakan salatul wusta. Maksudnya adalah salatul asr. Naam. Ini menunjukkan demikian besarnya kedudukan salatul asr tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Walaupun sholat-sholat yang lainnya juga memiliki keutamaan dan memiliki kewajiban yang ditekankan, namun secara khusus sholatul asr memiliki nilai lebih di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wa bi sunani anna Rasulullah, di dalam kitab sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah." Seorang yang meninggalkan ibadah sholat secara sengaja, muta'ammidan, maka sungguh telah terlepas darinya zimmatullah, perlindungan Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Saya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa yuqimus shalah. Saya diperintahkan untuk mereka mengerjakan ibadah salat, wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Bila mereka telah melakukannya, maka terpelihara dari saya darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan haknya, dan hisab mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi syahid wa yuqimus shalah. Nabi mengategorikan mengerjakan salat ini termasuk dari sebab-sebab maksumnya terpeliharanya darah, demikian pula harta-harta seorang manusia. Menunjukkan bahwasanya dia sebagai seorang muslim, menunjukkan bahwasanya adalah seorang yang benar Islamnya. Karena seorang muslim wajib bagi seorang muslim yang lainnya untuk kemudian memelihara, bahkan menjaga, bahkan membela darahnya, hartanya dan kehormatannya. Nah, menunjukkan dia adalah seorang yang benar keislamannya di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga di dalam keterangan yang tadi disebutkan memberikan faedah kepada kita untuk perhatian di dalam permasalahan ibadah sholat tersebut, demikian pula perhatian di dalam sholat-sholat sunnah, demikian pula memperhatikan waktu-waktunya, dan jangan kemudian disebabkan karena kesibukan seseorang akhirnya dia mengakhirkan waktu sholat tersebut. Demikian pula di dalamnya berisikan tambih peringatan kepada mereka para aulad dan yang semisalnya, agar mereka memiliki keseriusan di dalam melakukan ibadah sholat tersebut. Tidak teriak-teriak, ya, tidak main-main, tidak pula berlari-lari. Nah, ini peringatan kepada mereka para aulad. Dan saya juga peringatkan kepada mereka para aba, jangan bawa anak yang masih kecil. Jangan bawa anak yang masih kecil, yang masih belum baligh. Ya, kebanyakan alasan para suami membawa anak-anak yang masih kecil, ya mungkin karena paksaan istrinya. Saya mau sholat tarawih, Bi, biar saya bisa menyelesaikan, kan saya harus menyiapkan makan sahur. Bawa itu anakmu itu rewel. Suaminya di masjid ketika nangis digendong-gendong, diayun-ayun, digendong-gendong, diayun-ayun, miskin. Miskin. Seharusnya dikasihkan kepada istrinya. Nangis meraung-raung hanya istrinya yang terganggu. Tapi kalau semisal dibawa ke masjid nangis meraung-raung, yang terganggu bukan hanya walinya, bukan hanya ayahnya, namun jemaah yang berada di sekitarnya juga terganggu disebabkan karena tangisan suara bayi tersebut. Nah, dan seperti yang kita ketahui, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Seorang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla itu menunjukkan benarnya ketakwaan pelakunya. Dan tentunya salat, masjid itu seluruhnya termasuk dari syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Di dalam masjid seorang tidak dibolehkan untuk kemudian sembarang membuang dahak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus dalam hadisnya menyebutkan tatkala Allah azza wa jalla memperlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dosa-dosa kesalahan ibni Adam, Rasul memperhatikan di antara dari kesekian kesalahan-kesalahan dosa-dosa ibni Adam adalah anna kha'atu lam tudfan, dahak yang tidak ditimbun dengan tanah. Kalau pada zaman Nabi SAW, masjid dibangun dalam keadaan di atas tanah, tidak ada keramiknya, sehingga tatkala meludah diwajibkan untuk kemudian menutupinya, menimbunnya dengan tanah tersebut. Jika tidak, ini termasuk dari dosa kemaksiatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Masuk pula di dalam kategori hadis ini, diperhatikan kalau semisal seorang itu ketika tidur ngiler, ya, maaf saja, ketika tidur ngiler. Ini diperhatikan. Maaf-maaf saya pernah sholat, gak tahu di pojok sebelah mana, ketika sujud, baunya bukan bau wangi, tapi bau iler. Subhanallah, bau iler. Ini juga diperhatikan ini. Mungkin para santri-santri yang besar, kalau semisal melihat, oh ini si ini ileran, si ini biasa ngeces, maka diingatkan, supaya tidur di belakang saja sana. Atau tidur boleh, tapi beralaskan kasur, sehingga ilernya jatuh ke kasurnya. Kalau di dalam sunnah dianjurkan seorang untuk mewangi-wangikan masjid, disunahkan untuk kemudian menjaga kebersihan masjid, disunahkan untuk kemudian memungut sampah kotoran yang ada di masjid, menjaga kehusukan mereka orang-orang yang sholat di dalam masjid. Namun dari sisi yang lainnya ini malahan bermudah-mudahan. Merasa masjid ini sebagai tempat area bermainnya juga dijadikan sebagai lapangan bola. Ya, main layang-layangan kah? Main kertas-kertas robek-robekan ataukah yang semisalnya? Nah, ini perkara yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Demikian pula di dalam pembahasan yang tadi kita sebutkan berisikan peringatan nasihat juga kepada para aula, terkhusus yang baligh. Ketika mengerjakan sholat, jangan kemudian bermudah-mudahan membatalkan, tidak serius untuk kemudian menghadiri sholat padahal dia mampu berwudu pada awalnya, dia menjalankan sholat sunnah rawatib, namun diakhirkan. Terkadang imamnya takbir baru datang. Kalau tahu bacaan imamnya panjang, dia lambat-lambatkan minimalnya pas ruku, baru dia lari. Pas imamnya mau ruku, lari dari kamar mandi, langsung datang ke shof. Nah. Ataukah sebagiannya ketika melihat imamnya panjang, akhirnya dibatalkan. Nunggu sampai rakaat terakhir lah, baru masuk shof. Nah. Ini juga demikian. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafizakum Allah.